السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Selanjutnya pada ayat yang ketujuh dari surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hak waris. Allah katakan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للرجال نصيب، bagi laki-laki ada bagiannya. مما ترك الوالدان، apa yang ditinggalkan oleh dua bapak ibunya. Wal aqrabun, dan juga yang ditinggal oleh karib kerabatnya, mereka punya bagian. Walin nisa'i, dan juga untuk para wanita juga ada bagiannya. Mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari apa-apa yang ditinggalkan oleh bapak ibunya atau kerabat dekatnya. Mimma qalla minhu aw katsur, dari bagian-bagian yang mungkin banyak atau mungkin pula sedikit. Mungkin qalla ay qalil au katsur, atau katsir atau banyak. Bisa sedikit, bisa banyak. Pokoknya laki punya bagian, perempuan pun punya bagian. Nasiban mafruḍa, bagian yang sudah ditentukan. Mafruḍa maknanya ditentukan. Sehingga ilmunya yang mempelajari urusan waris ini disebut faraid. Karena dari kata faridah, perkara-perkara yang sudah ditentukan dalam Quran. Buat si fulan setengah, buat si fulan seperempat, bulan si fulan seperenam, bagi ini sekian, bagi begitu. Dengan posisi-posisinya dan kaitan kekeluargaannya di mana, maka sudah ada ketentuan-ketentuannya. Ikhwani fillah a'azzakumullah, Ini sesungguhnya bantahan bagi kebiasaan dari kebiasaan jahiliyah yang mereka menyia-nyiakan kaum wanita dan anak-anak. Tidak dipedulikan, tidak dihitung, tidak dianggap. Maka warisan hanya diambil oleh orang laki-laki dewasa. Perempuan tidak diberi, anak-anak apalagi. Ini keyakinan mereka, kaum jahiliyah, bahwa laki-laki adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang menjaga, orang-orang yang begini dan begini dan begini. Mereka banggakan kaum laki-laki, kemudian mereka katakan, maka yang berhak untuk menerima warisan hanya mereka. Ikhwani fillah na'azakumullah, berkata Syekh Said di dalam tafsirnya yang ringkas, kanal arab fil jahiliyah min jabarutihim wa qaswatihim la yuwarrithuna ad-du'afa kan-nisa'i was-sibyan. Orang-orang Arab di zaman jahiliyah, karena jabarutnya mereka, kesombongan mereka dan qaswahnya mereka, keras hatinya mereka, mereka tidak memberikan bagian waris kepada orang-orang lemah. Dalam tanda petik ya, orang lemah menurut mereka. Kan-nisa'i was-sibyan, seperti para wanita dan anak-anak. Wa yaj'aluna al-miratsa lir-rijal al-aqwiya. Dan yang menerima waris hanya laki-laki yang kuat. Ini menurut mereka kaum jahiliyah, karena kesombongan mereka, karena kerasnya hati mereka, tidak punya rasa kasih sayang, maka mereka menganggap yang berhak atas harta waris hanya kaum laki-laki aqwiya, li'annahum biza'mihim ahlul harb wal qital wan nahab wasalb. Karena kaum laki-laki menurut mereka adalah orang yang siap perang, siap tempur, orang yang kuat, orang yang bisa merampas, bisa mengambil, bisa melawan ila akhirnya. Farada Rabbur Rahim Al-Hakim an yashra' li ibadihi syara'a. Maka Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, lagi Maha memiliki hikmah, mensyariatkan sebuah syariat bagi hamba-hambanya. Apa syariatnya? Yaitu yastawi fihi rijaluhum wa nisa'uhum, bahwa dalam masalah hak waris laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak. Perhatikan, bukan sama persis, tetapi makna sama adalah sama fi haqqil irsi. Sama, masing-masing memiliki hak waris. Tetapi mimma qalla minhu aw katsur, tetapi ada yang sedikit, ada yang banyak. Baik, tetapi semuanya memiliki hak. Yani yastawi fi madha? Yastawi fi haqqihi. Masing-masing memiliki hak. Rijaluhum wa nisa'uhum. Laki-lakinya maupun perempuannya. Wa aqyauhum wa du'afa'uhum. Yang kuat maupun yang lemah sama-sama memiliki hak waris. Wa qaddama baina yaday dhalika amran mujmalan litatawattan ala dhalika an-nufus. Didahulukan di hadapan kita pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perintah secara mujmal, secara ringkas. Litatawattan ala dhalikan nufus, agar jiwa-jiwa ini sudah mempersiapkan diri bahwa laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak waris, yang dewasa maupun yang anak-anak mendapatkan hak waris, bahwa mereka-mereka yang kuat maupun yang lemah mendapatkan hak waris. Ini adalah global, mujmal, sebagai tautiah. Apa tautiah? Pijakan. Sebagai dasarnya bahwa mereka semua punya hak waris. Baru setelah itu di ayat-ayat berikutnya nanti akan dirincikan seberapa istri si mayit mendapatkannya, seberapa anak laki-lakinya mendapatkan hak waris, seberapa anak perempuannya mendapatkan hak waris, seberapa ibunya, bapaknya, dan seterusnya, itu rinciannya akan dibahas. Tetapi ini tautiah sebagai pijakan, sebagai dasarnya. Ingat wahai hamba-hamba Allah, bahwasanya dalam masalah warisan, laki-laki maupun perempuan sama-sama mendapatkan waris. Dewasa maupun anak-anak sama-sama mendapatkan waris. Yang lemah maupun yang kuat semuanya mendapatkan hak waris. Dari bapak ibunya atau dari kerabat-kerabat dekatnya. Mimma qalla minhu au katsur. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Nanti akan dibahas secara rinci. Ikhwani fidina azakumullah. Demikianlah cara penyampaian yang paling bagus. Sampaikan dulu secara global, kemudian baru dirincikan. Kalau kalian ingin menerangkan langsung rinciannya, biasanya pendengar akan bingung. Kadang-kadang bahkan tidak bisa menyimpulkan. Maka kesimpulan yang ringkasnya dulu. Terangkan, baru kemudian rinciannya. Adapun rinciannya sebagai berikut. Satu, dua, ila akhirnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fayati tafsilu ba'dal ijmal. Maka akan datang nanti rinciannya setelah global. Setelah diringkaskan secara global. Untuk apa? Qad tashawwafat lahun nufus. Kalau sudah diberikan secara global, jiwa-jiwa itu siap dan menunggu. Tashawwaf itu artinya pengin tahu. Kamu mendapatkan hak. Masa? Saya mendapatkan hak. Berapa? Mesti itu akan tanya. Berapa? Iya kan? Ketika di hati sudah terfikir berapa, saat itu dia siap menerima ilmu berikutnya. Saat itu dia siap untuk menerima penjelasan berikutnya. Yaitu akan dirincikan berikutnya bahwa sang istri kalau tidak punya anak laki-laki, maka dia mendapatkan setengah. Kalau tidak punya, dia mendapatkan seperempat ila akhirnya. Atau seperempat kalau tidak ada, kalau ada anak mendapatkan seperdelapan ila akhirnya, dari pembahasan rincian yang akan datang nanti insyaallah. Wa zalatil wahsyah allati man sya'uha al'adat alqabihah. Dan dengan global tadi paling tidak sudah terbantahkan dan sudah hilang pikiran-pikiran jahiliyah. Zalat al-wuhsyah allati man syawah al-adat. Hilang al-wuhsyah. Al-wuhsyah itu sesuatu yang tidak biasa kamu dapatkan. Kamu dapatkan biasanya apa kamu rasakan? Terheran-heran, terkejut, kok aneh ila akhirnya. Itu akan hilang kalau sudah diberi penjelasan global dulu. Sejak zaman jahiliyah mereka sudah berpikir bahwa yang kuat itulah yang pantas mendapatkan harta waris. Yang lemah ngapain diberi? Mereka akan kami lindungi nanti. Itu pikiran lama. Pikiran jahiliyah. Tetapi dengan penjelasan singkat dan global dari Allah, lirrijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Digunting dulu. Putus. Pokoknya harus tahu. Laki-laki maupun perempuan sama-sama mendapatkan waris. Lemah maupun kuat sama-sama mendapatkan waris. Anak kecil atau orang dewasa sama-sama mendapatkan waris. Gugur itu semua pikiran-pikiran lama. Kamu sekarang muslimin, wahai para hamba-hamba Allah, maka pemikiran jahiliyah buang jauh-jauh. Bongkar habis. Sekarang ada aturan yang paling bijak, yang paling sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun wuhsyah, keheran-heranan tadi, masa anak kecil diberi, masa perempuan, makhluk lemah juga dikasih. Ini wuhsyah yang dirasakan oleh jahiliyah tadi. Dari mana mansya'uha? Mansya'uha al-adad. Sebabnya terbentuknya dari kebiasaan. Dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Maka kebiasaan tadi harus dibongkar dan diganti dengan yang baru. Faqala, maka Allah katakan, lirrijali nasibun. Nasib, ay qistun wa hissatun, yang artinya bagian. Bagi laki-laki mendapatkan bagian. Mimma taraka, dari apa-apa yang ditinggalkan, ay khalafa, yang ditinggalkan oleh al-walidan. Al-walidan ibu bapak. Ayal ab wal um. Wal aqrabun, atau kerabat-kerabat dekat. Dan demikianlah juga cara yang dicontohkan, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam retorika, penyampaian kata. Sampaikan dulu yang khususnya, baru kemudian yang umum. Bukankah kalimat aqrabun di dalamnya ada ibu, ada bapak? Kerabat dekat itu siapa? Bapak, ibu, dan lain-lain. Tetapi disebut dulu yang khusus, al-walidani, baru kemudian wal-aqrabun. Dan itu banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis. Berikan pada anak yatim, pada fuqara, pada para janda, dan seluruh fuqara. Baik. Anak yatim tadi kalau kaya raya, apakah perlu dikasih sedekah? Tidak. Para janda tadi, apakah perlu dikasih kalau dia kaya raya? Ya tidak, dia orang kaya. Tetapi kenapa tadi disebut? Maksudnya, di antara fuqara ini, kalau ada yatim, ada para janda, kasihan mereka. Lebih dikasihani daripada laki-laki yang miskin. Laki-laki yang miskin, dia bisa bekerja, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan. Tapi anak-anak, bisa apa mereka? Disebut dulu satu, dan semua fuqara wal masaki. Khamilina na'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mendapatkan bukan hanya ilmu tentang hukum syariatnya, tetapi juga ilmu tentang masalah penyampaian. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kalimat-kalimatnya sangat tepat. Maka Allah katakan dengan kalimat, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah kebenarannya, dan telah sempurna pula keadilannya. Ay sidqan fi akhbarih, benar berita-beritanya, wa adlan fi ahkamih, dan adil pada hukum-hukumnya. Dan juga kalimat-kalimatnya balighah, kata-katanya tinggi, sempurna. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kita lanjutkan ucapan Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas Taisir Karimir Rahman. Qala walin nisa'i, dan juga nisa, setelah disebutkan umumun ba'da khusus, disebut secara umum setelah yang tadinya khusus, bapak, ibu, dan semua kerabat-kerabat kalian yang berkait dengan kalian. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, demikian pula para wanita, mereka mendapatkan hak waris dari bapak ibunya dan dari semua kerabat-kerabat dekatnya yang berkait dengannya. Faka'annahu qila, maka seakan-akan dikatakan, hal dzalikan nasibu raji ilal urfi wal adah. Ketika dikatakan laki-laki punya bagian, perempuan punya bagian dari bagian waris, apa yang dipikirkan oleh pendengar? Apa yang dipikirkan oleh para pembaca? Laki-laki punya bagian waris, perempuan punya bagian waris. Pertama, berapa? Iya kan? Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang menentukan seberapanya? Apakah kita lihat kebiasaan saja? Atau kita lihat dari dulu-dulunya seberapa? Atau kita lihat urf, keumuman masyarakat? Maka Allah katakan dengan tegas, nasibam mafruḍa, bagiannya adalah bagian yang sudah ditentukan. Tidak ada protes, tidak ada usulan, enggak ada sama sekali hak manusia untuk ngotak-ngatik. Nasiban mafruḍa, bagian yang sudah ditentukan. Jadi pertanyaan tadi baru terpikir di benak kita, sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, mimma qalla minhu wa kathur, nasiban mafruḍa. Baru terpikir sudah dijawab oleh Allah. Bagiannya sudah ditentukan. Yang tadinya berpikir raji ilal urfi wal adah, apakah kembali kepada kebiasaan dan adat istiadat? Wa an yuraddihu lahum ma yasha'un, atau mereka bisa menentukannya sesuai selera mereka sendiri, au syai'an muqaddara, atau sesuatu yang sudah ditentukan. Faqala ta'ala, maka Allah menjawab, nasiban mafruḍa, bagian yang sudah ditentukan, maka urusan waris hukumnya tauqifiyah. Tauqifiyah artinya sudah baku, tidak bisa diganggu gugat. Kalau laki-lakinya, kalau perempuannya, sudah ditentukan oleh Allah. Kalau utruk, ara'aitaka fil yaman, jawaban siapa itu? Jawaban Abdullah ibn Umar ketika ada orang yang bertanya masalah fikih, kemudian bertanya dengan kalimat ara'aita, ara'aita, ara'aita, bagaimana kalau engkau lihat begini, bagaimana kalau begitu, bagaimana, apa jawabnya? Utruk ara'aitaka fil yaman, ucapan bagaimana tinggalkan di Yaman, jangan dibawa ke sini karena kebetulan yang bertanya dari Yaman. Utruk ara'aitaka fil yaman fi biladik, jangan dibawa ke sini. Ya, ini enggak perlu pakai pertanyaan-pertanyaan kalau bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Ikhwan ibn na'azakumullah, kalau sudah ada qaulullah dalam Quran, kalau sudah ada qaulur rasul dalam hadis yang sahih, tidak ada kata lain bagi seorang mukmin kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Enggak ada kata lain kecuali menerima. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah, tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun perempuan. Idza qada Allahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan rasulnya sudah memutuskan keputusan, maka tidak ada bagi mereka khiyaratu min amrihim, enggak ada khiyarah, enggak ada pilihan. Enggak ada pilihan lain kecuali terima. Jangan berkata, tapi kan kalau di Solo yang kerja perempuan, laki-lakinya main burung, cetak, cetak. Jadi harusnya perempuan lebih banyak dari perempuan. Kamu mau protes kepada Allah. Kamu mau merubah syariat, mau merubah Quran. Al-Quran sudah menyatakan sangat jelas dalam Al-Quran dengan kalimat-kalimatnya yang tidak berubah sejak turunnya sampai hari ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sok tahu terhadap syariat dan agama, karena yang paling alim tentang hukum syariat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling tahu dari manusia adalah Rasulullah SAW, dan beliau mengajarkan kepada kita dengan hadis-hadisnya, menjelaskan ayat-ayatnya. Lirrijali nasibun walin nisa'i nasibun, dan disebutkan dalam ayat lainnya bahwasanya laki-laki dua bagian perempuan, titik, selesai pembahasan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nanti akan ada ayatnya, kita lewati biidznillah taala. Kembali kepada tafsirnya, berarti seberapa bagiannya, siapa yang menentukannya, siapa yang mengaturnya, apakah mengikuti adat kebiasaan, atau mengikuti perkiraan, atau mengikuti pikiran sendiri, atau mengikuti kebiasaan di kampungnya? La, tidak semua. Tetapi nasiban mafruḍa, ay qad qaddarahu al-alimul hakim, sudah ditakdirkan oleh Allah yang Maha Alim, Maha memiliki hikmah. Wa sayati insyaallah taqdiru dzalik, dan akan datang nanti bagian-bagiannya. Dan jangan bertanya kenapa. Jangan bertanya mengapa. Kau si fulan sekian. Kau si fulan. Jangan bertanya seperti itu. Kalau sudah ada qala Allah qala Rasul, kata para ulama, La yuqalu lima. Jangan dikatakan kenapa. Mengapa. Kau perempuan separuhnya laki-laki. Kenapa. Tanya sama Allah. Silakan. Berani. Engkau menuntut Allah SWT. Ya Allah, engkau tidak adil. Astaghfirullah, astaghfirullah. Karena pertanyaan mengapa demikian, itu pertanyaan orang yang tidak terima dengan ucapan Allah. Kira-kira apa hukumnya orang yang tidak terima dengan ucapan Allah? Kira-kira seberapa dosanya orang yang menentang Allah dengan menyatakan, mengapa yang ini dapat sekian, itu kok dapat sekian. Kenapa kok suami berbeda dengan istri? Kenapa anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan? Ila akhirnya. Na'udzubillah. Kekurangan ajaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam ayat lain, Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka, Allah tidak ditanya mengapa berbuat begini dan berbuat begitu, tapi mereka yang akan ditanya, kata Allah. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya mengapa engkau berbuat begini, mengapa engkau berbuat begitu. Tetapi kalian, mereka, kita manusia yang akan ditanya mengapa berbuat begini, mengapa berbuat begitu. Jangan terbalik. Kok beraninya mengatakan, kenapa engkau begini ya Allah? Kenapa engkau menentukan berbeda laki-laki dengan perempuan? Ikhwani fillah na'azakumullah. Lidzakari mislu hadzil untayain. Itu sudah nassan sarihan fil Qur'an. Lidzakari mislu hadzil untayain. Bagi laki-laki adalah dua kali lipat perempuan. Ini anak yang laki-laki mendapatkan dua kali lipat perempuan. Itu tersebut dalam Al-Quran. Dan siapa yang berani merubahnya, berarti dia merubah Al-Quran, merubah ucapan Allah, menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Qadarahu al-alimul hakim. Sudah ditentukan oleh Allah yang maha alim, yang maha berilmu, dan maha memiliki hikmah. Pasti ada hikmahnya. Karena Allah hakim. Ahkamul hakimin. Maha bijak. Maha memiliki hikmah. Maka keputusan-keputusan Allah pasti ada hikmahnya. Barakallahu fikum. Kadang kita tahu hikmah-hikmahnya sebagian. Dan ada hikmah-hikmah lain yang kita tidak tahu. Maka kita jangan protes. Wa'aydan fahahuna tawahumun akhar. Dan kemudian juga di sini ada tawahum akhar. Ada pertanyaan lain. Tawahum itu pikiran, pertanyaan yang ada di benak kita, di hati kita. Mengapa? Berapa? Tadi kan disebutkan berapa? Ternyata sudah dijawab oleh Allah. Nasiban mafruḍa. Sesuatu bagian yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Baik. Kemudian sekarang ada tawahum akhar. Apa itu? La'alla ahadan yatawaham anna an-nisa wal wildan laysa lahum nasibun illa min al-malil katsir. Mungkin akan ada yang berpikir bahwa laki-laki, bahwa perempuan dan anak-anak itu nanti kalau hartanya banyak mereka kebagian, kalau sedikit mereka enggak kebagian. Laysa lahum nasibun illa min mal al-katsir. Tidak mereka mendapatkan bagian kecuali kalau hartanya banyak. Kalau hartanya sedikit mereka enggak kebagian. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Maka dijawab oleh Allah, fa azala dzalika biqaulih. Allah hilangkan pikiran tadi, pertanyaan tadi dengan kalimat mimma qalla minhu aw katsur, tetap ada bagiannya. Bisa banyak, bisa sedikit. Pokoknya mesti ada bagiannya. Ditinggalkan 1.000 rupiah pasti akan ada pembagiannya. Kalau setengah ya berarti 50. Atau 500 rupiah maksud saya. Dari 1000, separohnya berapa? 500. Kalau seperempatnya berarti berapa? 25 atau 250. Ila akhir. Ada bagiannya. Tetap karena prosentase. Sepersekian-sepersekian disebutkan di dalam ayat-ayat ini. InsyaAllah akan kita baca. Fatabarakallahu ahsanal hakimin. Maka sungguh maha suci Allah yang maha memiliki hikmah yang sangat bagus, yang sangat baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau kita beriman bahwa Allah maha memiliki hikmah, ahkamul hakimin, dan Allah maha alim, maha memiliki ilmu, dan Allah maha adil, maka jangan khawatir. Keputusan Allah pasti bijak. Keputusan Allah pasti tepat. Keputusan Allah pasti. Kita beriman pasti sesuai hikmah. Maka enggak perlu ada pertanyaan mengapa kau begini, mengapa kau begitu. Enggak perlu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tidak ada kata lain bagi seorang mukmin kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat kami terima keputusan engkau ya Allah, kama kami beriman bahwa engkau ahkamul hakimin. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, sakurka wa atubu laik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.